Blast hot music. Everybody come on, hands up. That's the rap family. Kau senang, sa senang, 9 bulan beban. Sekarang susah ketek biku sudah di bapak. Tambah lagi kasih makan orang ku anak muda. Awalnya biasa rasanya tambahlah sekalan. Tertunda carilah makanya. Sekarang ku susah pikirkan anaknya. Carikan bajunya tambah lagi depu mama. Badan tulang, rumput semua jalan kaki saja susah. Tambah belum punya kerja, makan apa tuh batak kan? Sampai